O-nya ocean, eh ya ocean. L-nya land, E-nya ekosistem. Viral Foundation. Nah, jadi Viral Foundation ini ada dua program besar, namanya Bali Wise sama Zero Waste Center. Kalau Bali Wise, dia kayak membiayain karena semua cewek-cewek, pokoknya wanita dari semua bagian Indonesia untuk dikasih sponsor sekolah hospitality gitu, kayak pariwisata. Terus yang satu lagi itu Zero Waste Center tempat aku. Bener gak sih kalian nih? Ya? Nah, Zero Waste Center tempat aku. Kamu tadi ngomong apa? R itu buat apa? Driver. Udah kayak gue aja. Jadi dia swasta. Swasta, NGO. NGO dari? Oh, NGO. NGO. Berarti apa NGO? Dari punya luar berarti. Dia tuh yang bangun itu orang Australia, tapi sekarang yang megang orang Indonesia semua, udah orang Indonesia semua. Ah, orang Australianya? Udah meninggal. Meninggal. Dan tahu enggak sih, guys? Ini yang kayak jadi yang orang yang Australia ini yang punya itu cowok. Jadi sekarang yang megang itu mantannya, which is mereka pacaran tapi kan si cowoknya ini meninggal kan. Nah, jadi yang pegang ini ceweknya sekarang. Orang Australia juga? Iya, orang Solo ternyata dia. Orang Solo. Oh, ceweknya orang Indonesia. Iya, orang Indonesia, orang Solo. Iya. Nah, terus jadi si ibunya ini sekarang, si mbaknya ini sekarang yang bos kita paling atas nih. Ini umur 34 tahun. Sekarang loh. Sekarang ya. Dan dia belum nikah. Belum. Nah, dulu dia pacaran sama yang bangun Roll Foundation ini. Yang bule itu. Sedangkan bule ini meninggalnya umur 60-an. So? Oh iya. So? Banyak banget, Ndra. 30 tahun bedanya, Ndra. So? Iya, udah tua banget tuh, gila. What's matter, man? Enggak, bukan 30 tahun. Dia money waktu matter. Itu 60 tahun. Dia waktu itu 60 tahun. Terus sekarang mbak itu umur 34 tahun. Berarti waktu dia meninggal di tahun 2017, ya, umur dia umur 20-an. Berarti, so, berarti si cowoknya itu diracunin mungkin. Dia mengambil alih itu. Diracunin. Justru mengambil alih makanya dipacari. Oh, iya. Bukan dibunuh. Gitu. So. Nah, terus pendanaannya tuh gimana, Kak? Itu kan swasta ya. Jadi kita tuh di Zero Waste Center di tempat aku kerja. Jadi aku title-nya ini adalah Environmental and Marine Educator. Nah, jadi tempat aku kerja ini kita tuh ada nge-recycle sabun, nge-recycle paper. Terus kita berapa harganya? Apa? Paper. Harga apa? Harga apa? Di sana bagus nggak kerjanya? Oke. Mesti ngambil ya. Banyak apa? Oh, belum gue tanya. Environmental work. Ah? Di sana apa? Working environment. Interest kerjanya. Ah. Bergerak nggak? Oh, banyak gerak nggak? Banyak gerak. Banyak gerak. Banyak bicara. Orang tempatnya aja gede banget. Serius? Iya. Jadi aku tuh ke atas ke bawah. Fondingnya ke atas, dari bawah. Mana? Hah? Fondingnya. Fondingnya. Nah, ini makanya aku mau cerita ini. Nah, kan kita recycle shop. Kita tuh recycle shop sama ada tempat pemisahan sampah. Jadi kita juga nerima sampah gitu loh. Yang baik. Udah dipisahin. Baik. Ada dari warga, ada dari hotel. Nah, jadi banyak hotel partner kita. Kita tuh punya hotel partner tuh banyak, pokoknya lebih dari 20 gitu kayaknya. Nah, terus si hotel partner itu sabun-sabun batangnya tuh kita ambil terus kita recycle. Terus sampah mereka juga kita ambil terus kita yang kayak proses lagi lah gitu, kita yang kelola lagi. Nah, kayak gitu, jadi banyak uang dari mereka. Terus ada uang dari banyak banget sponsor, banyak banget. Australian Aid, Australian Award. Pokoknya banyak banget perusahaan Australia juga yang ngebiayain kita. Oh, terus ada, mereka ngasih dana. Ngasih dana. Dan setiap minggu. Tunggu tuh, kenapa mereka ngasih dana? Emang kepentingan mereka apa? Kayak CSR-nya gitu loh, Pen. Dia punya tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Iya, dan lewat karena kita, mereka merusak lebih banyak. Iya, benar. Betul. Makanya itu kan setiap perusahaan itu ada CSR-nya. CSR itu antara harus ke lingkungan atau ke masyarakat. Apa CSR itu? Apa kepanjangannya sih? Sertifikat Sustainability. Apa kepanjangannya? Rescue. Pokoknya kayak bentuk tanggung jawab suatu perusahaan sama lingkungannya gitu. Termasuk sama lingkungan. Kalau misalnya tambang batu bara itu kan merusak lingkungan ya. Nah, jadi ya harus kayak timbal balik gitu. Dia harus menjaga lingkungan penyangganya agar enggak terlalu corporate social responsibility. Nah, itu. Nah, enggak menjelaskan apapun. Punya respon korporasi, respon sosial. Ya. Jadi harus ke lingkungan itu atau ke masyarakat? Kayak rasa bersalah. Kok orang kok dari Australia maksudnya emang dia apa? Karena dulu yang pegang si Mike ini orang Australia. Jadi dia dulu banyak orang Australia yang dia tahu, yang kontak sama dia. Dan sekarang banyak banget yang ngasih duit, bahkan sampai setiap minggu kita tuh ada tour SD, anak SD negeri itu dibawa ke tempat kita untuk tour, dikasih tour ada sekitar 10 station untuk kita dikasih tahu tentang lingkungan, kasih tahu tentang recycled ini, recycled ini, belajarlah pokoknya tentang lingkungan. Dan itu semua mereka gratis, mereka kita transportnya mereka kesini gratis, kita kasih makan, kita kasih ini. Ya itu dilakukan berapa tahun sekali yang tour SD? Every week. Boleh ngusulin? Apa? SD-nya dia. Oh, apa SD-mu? SD itu Albana. Boleh, coba nanti itu, ya. Itu kelas berapa? 2, 1, 3, 4, 5? Sebenarnya random. Boleh ya? Boleh kalian yang tentuin siapa yang mau datang. Oh gitu. Maksimal kuota berapa orang? 22. 22 orang. Boleh. Cuman, Ben, sekarang tuh lagi penuh banget MOU-nya. Jadi kita tuh setiap minggu tuh udah kebuk. Misalnya mereka ada buka lagi, kan berarti ini mungkin MOU-nya selesai sekitar mungkin akhir tahun ini kali ya, akhir tahun ini. Abis itu ada selesai bisa kita masukin coba. Tapi aja proposal. Tapi nunggu anak masuk dulu ya, kan lagi libur sekarang. Iya, sekarang lagi libur kan. Sekarang makanya kita lagi tour SD itu terakhir besok. Besok ada tour SD, abis itu kita tour dari yayasan gitu kayak panti asuhan. Transport juga gitu ya. Iya. Berarti SD-mu di mana? Dijemput ke sekolahnya. Iya, SD-mu di mana? Pasar. Aduh, jauh. Jauh ya. Itu dibawa kemana tuh? Ke tempatku, ke Sawangan. Sawangan gimana? Kamu tau Mulia kan? Hotel Mulia. Lagi lurus. Berarti sekolah sekitar sini dong berarti ya? Iya, sekolah sekitar sini biasanya. Tapi kita mau ada program baru. Kita yang datang ke sekolah. Nah, bisa juga itu. Boleh. Ini banyak sih kayak NGO yang buka di Bali ini ya. Banyak banget. Terlagi NGO environment. Dan kemarin kan kita bikin event untuk mereka sih. Aku waktu belum masuk kan. Mereka bikin event kayak untuk nge-raise money, untuk nyari duit. Terus nyari duitnya dengan cara bikin lomba ini loh, kano. Bikin lomba kano. Terus dapat uang 1M sekian. Bersih gitu. 1M sekian. Itu baru dari satu sumber loh, belum dari yang hotel. Banyak duitnya. Ternyata sampah-sampah yang diambil itu kayak dari itu diolah jadi apa gitu. Sampah-sampah itu kita yang pasti pisahin dulu. Nah, setelah kita pisahin, kita juga banyak kayak punya kerjasama gitu loh sama NGO lain kayak Eco Bali. Tahu enggak sih Eco Bali? Eko Bali juga dia ngambil sampah dari kita. NGO juga itu? Iya, NGO juga. Terus kayak waste bank. Ada dari waste bank. Banyak banget kan? Hah? Waste bank, tau waste bank? Bank sampah. Jadi bank sampah juga. NGO juga? Bank sampah, aku gak tau NGO itu bukan. Iya, bukan deh. Sama bukan pemerintah itu? Iya, pemerintah. Sama ada pribadi yang mau beli juga. Terus kayak botol-botol bir Bintang tuh kan mereka beli lagi sendiri, si Bintangnya ngambil lagi dari kita. Oh, biasanya nggak buat gitu ya? Iya, mereka kan bisa pakai lagi. Nah, sampahnya dibuat jadi apa tadi? Kalau misalnya kita di kantor tuh ada dapur kita, lantainya tuh pakai marmer yang dibuat dari pecahan kaca yang udah di recycling itu. Itu enggak tajam. Enggak, asli bagus. Kita kan ada mesinnya ya. Ada mesin. Kita ada mesinnya. Besar dong mesinnya tuh. Enggak terlalu besar, kayak setengahnya ini. Kayak printer. Berapa mesin? Satu mesin. Satu. Yang satu buat kaca, yang satu enggak semua kita pengen. Kita tuh pusat edukasi, tempat edukasi kita. Bukan tempat recyclingnya. Dia tuh nyontohin, tapi enggak benar-benar mau melakukan. Iya, kayak setengah-setengah gitu. Nah, tapi kan bisa, intinya mungkin lah membuka memancing, tabir. Memancing. Membuka tabir bahwa ini mungkin sekali dilakukan. Iya. Tapi untuk terus sebenarnya harus masuk. Terus dampaknya untuk masyarakat nggak bisa, enggak, karena kita emang fokusnya edukasi, bukan ke recyclingnya. Emang dia fokusnya, emang kita fokus edukasi. Kamu ngedukasi kayak apa aja, kalau dia udah SD kena toksik lupa itu edukasinya. Berarti dia mana edukasi itu ya, edukasi. Ya benar juga. Kalau kamu kita bisa ngasih dampak ekonomi. Kita tuh kalau edukasinya di sekolah tuh kita juga mengincar sekolahnya. Jadi sekolahnya itu nanti kita review lagi. Kira-kira di sekolahnya itu udah ada perubahan pengelolaan sampahnya enggak? Nah, itu dia verifikasi. Ada. Iya, emang kita bikin gitu juga per 6 bulan. Oh. Berarti sekolah itu beli mesin. Enggak. Mulu sih manusia ini. Kan dia membuat dia memperkerjakan anak-anaknya. Ayo. Sekolah proyek. Nah kan contoh kan, bisa diolah gitu. Berarti sekolah itu punya mesin dong untuk melakukan hal yang serupa. Paling nggak mereka tuh udah mulai kayak misahin sampah kayak gitu loh. Kayak organik dan organik. Terus habis itu misalnya yang anorganik dipisahin lagi. Mana yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Kayak dulunya ke TPA. Campur. Iya juga sih benar. Orang yang ibaratnya nih kita sampah rumah tangga yang udah kita pisahin anorganik sama organik pasti nanti dicampur jadi satu sama DLHK atau yang ngambil sampah. Iya, iya. Mending Roro tuh kecuali perusahaanmu tuh ke ini. Kecuali kalau yang menang mani. Udah ada. Ngapain menang mani? Itu ada bank sampah dan. Oh iya. Dekat pasar. Udah ada yang ngambil kalau bank sampah kita. Dan itu tidak estetik sama sekali. Di Monang mana gitu kayak. Terus sama di belakangnya West Bank. Di belakangnya level 21. Oh, Umar. Dekat parkir. Itu parah banget tahu. Aku enggak tahu loh. Iya ada tempat di belakangnya tempat parkir yang baratnya apa, itu. Apaan tuh? Itu sampahnya. Itu kalau kalian bisa datang terus memberi sedikit perubahan. Iya betul. Agar membuat itu tuh parah banget. Pemegang kekuasaan melakukan sesuatu. Kita tuh soalnya sekarang kayak aku baru masuk nih. Mereka tuh selama ini belum ada marine educator tuh belum ada. Baru aku pertama di situ. Dan berapa tahun berdiri kayak itu? Dari 2007. Ih, udah lama dong. Masa belum ada marine educator? Iya, baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Jadi si udah, ini masuk. Sekarang mau berani. Tapi mereka belum operasi. Nanti marah-marahin sama kisnya. Kamu ini nerak. Kerjamu apa di sini? Ya bu. Gibu. Apa ini pencederaan? Gibu. Berani. Tak mungkin lah. Ya kalau kerjain. Tak mungkin lah kisnya kayak gitu. Pasti dia ngomongnya lebih baik. Ini yang bagus ya. Tentu. Ini lingkungan pekerjaan kan ceritanya. Tapi kan teman kuliah gak mungkin lah. Gak ada di dunia pekerjaan tuh gak ada teman kuliah, teman ini. Nggak jancuk. Coba lah. Ini kalau kerja kayak gitu langsung udah berhenti dah nanti. Satu hari. Besok nggak ada kabar. Tapi nggak gila gitu. Pengalaman ya. Terus kontak. Kerja bareng sih harus cuma satu. Gak ada blog profilnya. Di blog. Kalah. Yang berarti di sana itu yang lain education tuh udah ada semua ya. Jadi di tempat aku tuh, kalau si tempat aku CWC-nya ini, si Rowa Center-nya itu baru berdiri dari 2017 kalau nggak salah, 2017. Nah, di tempat aku ini awalnya cuma satu orang selalu edukatornya. Dan edukator tuh kayak semacam apa ya di situ ya? Kayak jatuhnya kayak manajer yang membawahi si gardener-gardener di sana gitu. Nah, sekarang tuh berdua jadinya sama aku. Karena ternyata pekerjaan udah semakin banyak jadi mereka nyari dan mereka mau mengembangkan di bidang marine mereka karena mereka udah pernah planting koral dan ketika mereka planting koral itu ketemu aku. Nah makanya pas itu kayak interest juga, baru akhirnya nanti kira-kira pokoknya aku yang megang proyek cloud mereka gitu. Jadi setelah misalnya aku settle nih di sini, aku disuruh untuk bikin proyek marine gitu. Nice. Berarti apa rencana proyek marine-nya? Panggil aja Pak ini. Pak, proyek. Proyek. Udah, tanam koral. Besok harus saya tanam lagi. Kalian udah tahu belum Bu Betty akhirnya udah dapat gelar prof nih? Oh ya? Ya, ALM prof Betty. Siapa? Bu Betty. Gelar prof. Kan kemarin udah baru pengukuhan tahu? Besar, tahu nggak? Bu Messi. Bu Messi. Oh. Jadi sekali. Dosen Unut itu yang dapat udah guru besar prof sekarang. Udah no. Prof Messi, prof. Gundul. Bukan, Pak Sude. Bukan. Ibu Wati. Bu Parma. Prof Parma. Oh iya. Sama Prof Pak Darmadi bukan? Yang mantan FKP dulu Wati. Prof Wati. Dekanan sekarang. Iya benar. Dekanan sekarang, dekan. Dekan. Oh iya benar. Prof Wati dan Prof Parma dan Prof almarhum. Pada ini enggak ya? Jadi pas pengukuhan kemarin yang mewakili Prof Meti itu pada ini. Kamu tahu dari mana, Cah? Kan manajer casting ya? Enggak. Soalnya aku baca juga di. Enggak apa namanya? Terus kenapa dia ngomong itu maksudnya udah almarhum gitu. Sebenarnya kan ibunya itu udah dalam tahap udah penyusunan Prof Meti. Udah dia. Selesai. Iya, udah kayaknya udah seminar apa tinggal seminar apa gimana gitu. Enggak wisuda berarti. Kayaknya ya, aku kurang tahu juga sih pastinya. Terus iya namanya mungkin rezeki apa udah umurnya udah duluan gitu. Mayatino. Berarti biologi sekarang punya berapa ini, Prof? Udah banyak sih. Prof Junita masih? Terus emang bisa turun ya? Maksudnya belum pensiun kan? Bisa. Bisa lagi. Pak Jokonya udah pensiun. Mau. Udah. Masih profesor? Belum. Enggak, pensiun. Oh. Nah, Pak Deni Indra di apa? Belum dia. Apa proyeknya di... Guys, tau gak? Jauh jadi ya, Pak Job, Pak Job, iya Bu ya. S, Pak Deni, Bu Asta, Bu S, udah Bu S ya? Bu S mau, Bu S sama Pak Yan kayaknya next. Bukan. Aku bukan mau ngomongin Pak Yan. Oh, gini tau. Oh, gitu. Gila. Ronde 2. Makasih, Mbak. Gila, jadi, Bu S, Pak Deni, Bu Asta, sama Pak Job. Mereka ini ngebangun Yayasan Biodiversitas Pesisir dan Laut. Jadi ini adalah pengganti NDRF yang dulu aku sering volunteer itu. Tahu nggak? Yang dulu aku sering volunteer Indonesia 2, aku selalu bilang. Nah itu diganti sekarang. Nggak tahu. Itu sekarang diganti jadi Yayasan Biodiversitas Pesisir dan Laut. Dan komisarisnya itu berempat mereka ini. Siapa aja? Bu S, Pak Deni, Pak Job, sama Bu Asta. Komisaris? Iya. Pengurusnya? Yang megang, enggak. Pengurus inti? Enggak, yang megang itu pengurusnya itu kayak apa, CEO-nya itu Bu Pariyama yang memang dulu megang Nusa Duari Foundation. Oh, berarti NDRF sekarang udah enggak ada? Udah enggak ada. Kenapa? Jadi NDRF itu dulu jadi tempat rehabilitasi sekarang. Kayak NGO yang rehabilitasi sekarang full di Nusa Dua. Full di Nusa Dua. Karena ternyata ITDC itu kan mereka sebenarnya NDRF itu ada juga karena pertamanya sama ITDC. Tapi ternyata ITDC itu udah enggak mau apa ngasih kayak bantuan dana. Bantuan sekali. Apapun sih, bantuan apapun enggak pernah ngasih apa-apa lagi. Kenapa jadi ya? Mereka... Padahal itu di kawasan mereka. Emang jelek banget dia tuh, mereka tuh ya kalau mereka pergi maintaining itu mereka enggak ada yang bisa berenang. Satu. Mereka cuma foto-foto aja. Cuma pakai pelaku foto-foto aja atau cuma buat laporan aja udah. Ya, maintainingnya dia ngapain kok? Harusnya tuh maintaining pen kayak kita tuh ngegosok-gosok struktur karang tuh dibersihin dari alga. Oh gitu. Bersih-bersihin, ambil sampah. Karena alga itu kompetisi sama karang. Gitu, jadi alganya kita turunin deh. Oh gitu. Alga yang di permukaan itu. Iya. banyak jenis alga di Indonesia dua itu. Ada yang gede, ada yang kecil. Itu semuanya sebaiknya diambil. Itu emang ininya di mana? Ada juga yang ke laut. Aku rasa semuanya di alga gede, tapi sebenarnya berdasarkan apa ya? Ada juga yang pernah di sana, tapi nggak terlalu limbahnya nggak tinggi. Tapi katanya pengolahan limbah IPDC kan udah termasuk yang terbagus kan, terbagus gitu. Dan airnya sana jernih sih kan sebenarnya. Cuman agaknya tuh tinggi banget. Banyak ya. Iya, jangan. Kan mereka pakai sistem ini. Zero waste management. Betul juga. Pakai sistem air limbahnya itu diolah lagi terus dipakai lagi kan ke hotel. Keren sih namanya sistemnya. Enggak pernah lihat secara nyata. Kan kita pernah sana. Kan ada rumornya. Bukan rumor. Nah. Kan si Lagun kan itu tempat dia, tempat olahnya. Emang itu tempatnya. Kan itu air, kan iya. Air limbah nih kan, air limbah kan. Terus siapa tahu itu buat display aja. Indra, kamu kan ngambil ini kemarin sample. audit. Tungan. Iya kan? Kan kita pernah kesana, Indra. Iya, terus kita justru wawancara juga kan. Emang kita tahu aliran airnya? Iya, nggak tahu makanya itu maksud gue. Kan kita dibawa ke pipa-pipa yang. Iya, pipa-pipa mau. Itu tidak menjelaskan apapun. Pipa itu apakah langsung ke hotelnya? Apakah kemana? Kita kan nggak masuk ke pipa. Aja ada argumentum argumentum. Iya benar itu maksudku. Bener-beneran dipakai apa enggak gitu? Siapa tahu ini masuk ke pipanya guys. Siap. Nanti keluar di hotel loh ya. Pipa bawah sana aja. Iya itu tidak menjelaskan apa. Kalau memang dipakai banyak dong ininya kandungan nutrisinya kayak nitrat kan bekas dari pot limbah. Ada penyulingan dulu kan, iya. Sampai dia turun ada indikatornya baru dilempar. Oh ada penyulingannya dia ya. Berapa oh, kali itu ada iya. Ke kolam 1, kolam 2, kolam 3 sampai ini bersih. Kolam 12 itu kan untuk membersihkan. Rumornya begitu. Kita anggap itu benar. Di kolam itu kan itu kan untuk membersihkan ra yang kotor jadi bersih. Ya setelah bening dialirkan ke hotel ya, bapak. Enggak maksudnya walaupun dia bening nutrisinya kan ada gitu. Ada yang ngeceknya. Ada yang ya enggak tahu lah dia. Layak pakai gitu. Ya. Katanya ada. Layak pakai tapi kita enggak pernah lihat yang ngecek tapi itu. Tapi pakainya cuma di taman, enggak di laundry enggak. Di laundry pun enggak. Oh, gitu. Bukan buat ke kita. Laundry ambil dari yang laut. Eh pipanya ada. Kelihatan kan? Digeplak juga rame-rame. Sebenarnya itu enggak terlalu telaga biasa itu kan. Kalaupun nitratnya banyak ya. Kayak kalian ke tempat kerja aku mau harus kapan aku udah kamu libur kan? Ayo ke sana. Eh, aku mau chat itu aku ketemu sama dia sama Excel. Karena aku kalau oh ya. Oh iya, aku tahu. Anda suruh kerja di tempatnya enggak apa-apa. Belum ada lowongan. Tahu enggak lowongannya apa? Apa? Dormitory supervisor. Apa itu? Jadi yang jagain Indra bisa tahu. Aku enggak pengen di sini ya, Tay. Serius, Tay. Aku literally kamu benar kamu boring. Kamu kenapa sih, Bali? Boring. Kamu kenapa sih, Bali? Dia bosan dengan kehidupan dia. Terus kamu benar mau nikah? Enggak. Anjing. Kamu dia enggak ada pengundangan sih kayaknya. Parah banget sih, Kak. Parah banget. Parah banget. CR. Saya ngirimin tahu undangannya, Tay. Kirim. Bagi. Oh iya. TI. Aku bosan. T-nya siapa? Ini. Aku bosan di sini. Terus kamu mau kemana? Ya bosan tapi dia dong, dia enggak ada rencana. Mau dekat dengan keluarga. Aku di Jakarta mau muntah. Kok bisa? Kan banyak pekerjaan di sana. Itu dah, karena banyak orang bekerja makanya dia muntah. Kerabit, gila tolong bekerja. Lagi makan, sorry. Gak Indra mah gak ngaruh kan, Dre? Terus kamu mau ke Jember dulu berarti? Baru nyari kerja di Jember. Gak maksudnya nyari kerja di online di Jember. Gak, dia mau kerja di Jogja. The something in Jawa, something in Jawa. Jawa. Jawa special. Jawa. Jawa Motherland. Terus pasarmu di Jember. Pasar. Pasarmu di Jember. I'm a lonely man. Serius, Andra? Iya, enggak. I'm a not. Serius, Andra? Pasar di Bali. Mana pacarmu? Hah? Kenapa saya enggak pernah dikenali? Emang iya, ada? Itu yang ada. Yang jadi DP ini. Coba lihat HP, coba lihat dulu enggak. DP ya, HP-ku ini sel lo. Bayangin sel. Ganti kan masih. Sel. Yang sebelumnya mau pindah di berjilbab merah, merah itu. Loh. Mana yang jilbab merah itu? Itu udah putus, udah putus. Udah ya. Ada sekarang sama siapa? Sekarang sama siapa? Apa janjian kamu dijodohin, Mbak? Belum, belum. Jilbab hitam ya? Jilbab hitam, Mbak. Iya. Jilbab hitam jaket hijau kan? Gak, hitam jaket hijau kaos putih kan? Hah? Iya gak sih? Apanya? Cewekmu. Bukan. Bukan. Jilbab hitam, jaket hijau, kaos putih, motor spesi kan? Tinggal di Melati. Ya nih, tinggal di Melati. Dia bingung gimana cara mesen di sini. Aku gak tahu juga. Pernah kesini. Terus mereka menyesatkan Pak Mesis. Terus aku tiba-tiba langsung ke sana. Dia senyum-senyum ke mbaknya. Dan mbaknya senyum-senyum ke dia. Terus kita paling senyum. Apakah dia adikku? Mbak. Mbak. Orang satu kabin di bawah. Dia membangun chemistry. Waduh dari mana? Dia di Melati. Kabinnya dia tawa deket banget kan. Kabin di bawah langsung bayar. Atau enggak nak? Mbak. Ini aku salah ini. Nanti aku nggak bawa mie sendiri dari rumah ya. Kayaknya gitu bisa. Ya. Tolong bayar kopinya aja. That's it. Garis kamu. Biar apa? Kang, kamu Kang. Sabtu benar bisa nggak nak? Jadi gini, kalau Sabtu tuh aku kerja sendiri. Cuman kemarin tuh nggak sendiri Tay. Kamu kapan libur? Nanti aku kabarin. Idul Adha kamu libur? Aku enggak, aku tidak. Nah, Idul Adha pasti dia libur. Iya. Tapi iya. Pasti juga dia beli sapi di sini. Oh iya benar. Ada ya. Apa kamu bawa sapinya ke dia? Nanti kita waste. Zero waste. Zero waste. Masa-masa. Lah kan kamu udah di Jawa, kan? Kapan Idul Adha? 24. 9. 24. 9. 24. Itu idolan hanya orang Kristen enggak sih? Gila sih, enggak percaya awas ya kalau aku bener ya. Awas lah idolan hanya orang Kristen. Terus yang 24 apa? Bener ya. Bener 29. Keluar sekarang. Ah, udah keluar. Dia lebih Islam daripada orang Islam. 29, guys. Itu hari apa ya? Kamis ya? Rabu ya? Kamu udah balik kan, Tre? Tanggal 2 kamu pulang kapan sih, Tre? 21 lah. Paling telat 22. Hari Rabu 21. Lebih telat daripada 21. Setelah itu setelah itu ada aja kenapa sih? Iya, makan sapi dulu. Iya. Kan motong. Adikku nikah, sampai buku nikah. Kan jadi manusia, dapat gitu lah. Pasti dapat. Pasti. Tiap tahun kan aku motong juga. 2 aja udah 9 lah. Daging sampai nikah. Ibu mau nikah? Tergantung, kalau dia banyak, sedih banget. Tapi kalau dia... Pasti banyak lah. Iya banyak lah pasti. Sebenarnya kan dia mau tambahin orang-orang perumahan dulu. Kan sebanyak itu ada lah, 1 kilo, 2 kilo. Orang kalau bantu, kalau pasti dapat. Ya, aku kan kerja, ya aku pulang enak langsung makan gitu. Di tempatmu ada dapur kan? Ayo lah, ikut lah. Ada. Ada apa masalah? Geprek. Aku mau, tapi aku takut. Di grill lagi bentar. Misalnya aku nggak libur gimana? Langsung nggak libur, belum ada hal loh. Belum ada hal, langsung nggak libur. Tiga kali tuh. Langsung nggak libur, aneh. Hah? Iya. Tau nggak sih isu pas kan ada negatif lagi yang aku bawa. Aku kemarin liburnya hari Sabtu. Karena aku ngambil libur mingguan. Karena aku ada dua libur mingguan yang belum aku ambil. Terus kan jadi analisku yang satu lagi kan ganti meeting. Intinya adalah si ibu itu mencak-mencak lagi ngapa-ngapain masalah kenapa sih yang harus ngambil libur di pada saat ikan gini-gini. Padahal aku malah tidak setidak bertanggung jawab itu. Aku sudah mengkalkulasikan, aku sudah ngatur strategi. Kalau kalau ini masuk, kalau ikan ini datang berdasarkan tren, nggak mungkin akan banyak sampel, kecuali ikan yang lain datang baru banyak. Aku udah ngatur orang masuk jam 9 supaya di jam akhir itu nggak crowded. Tapi tetap aja lebih sedih. Aku dikata-katain lah apa segala macam gitu. Dikata-katain lewat apa? Aku nggak tahu. Ya ketemu kan yang meeting yang Apex. Mungkin untuk merefleksikan diri. Di Apex. Kalian tuh ada dinamikanya ya kerja. Sangat. Aku enggak. Kamu kayaknya harus coba deh. Itu udah kayak hidup itu kurang ya, kayak kalau enggak. Mungkin karena kamu kurang enggak masuk di Dimas deh. Kamu harus masuk di Dimas ya. Biar kamu tiap hari itu dengar kata-kata mutiara gitu. Gimana caranya? Kalau ada bukaan, banyak nih akan masuk banyak bukaan. Nonton. Ngomong antara first tahun nih. Yaudah. Tapi jadi operator. Tapi aku pulang dulu. Ya, kamu pulang dulu ntar dicariin. Oh, ada ya, di kantor tuh nyari accounting. Aku enggak berpengalaman. Anda kan bisa apa? Nan, posisi. Bagi CV-mu, Nan. Besok wawancara. Ntar kalau dia bikin kesalahan, minta aja Gundamnya. Pasti dia langsung introspeksi diri. Tapi kalau si Nanda jadi accounting, kantornya beda sama aku. Karena kalau kantornya perkantorannya itu di Bali Wise itu di Siligita, kalau aku di Sawangan. Wih, jauh. Enggak jauh-jauh banget sih, enggak. Sawangan sih, Nibus. Iya. Siligita sama? Iya sih. Iya, jauh. Tapi enggak jauh, enggak. Banyak 15 menit. Siligita kan? Siligita tuh yang Puta. Jurusan 2 juga kan? Puja Mandala tuh loh. Oh iya iya. Siloam. Gak ada Siloam. Siloam. Gimana ada Siloam? Berarti kamu tinggal kelas di sini dong? Aku masih di sana. Di Rika masih tetap. Tempatnya di Rika itu loh. Karena Rika. Surya Husada, Andra. Tahu gak? Berarti kamu masih ketemu ibunya Rika? Masih. Adanya? Sering ke rumahnya Rika? Kalau ke rumahnya udah agak jarang. Tapi kalau ketemu masih ketemu. Karena tahu gak sih kalian, gak. Pintu Rika kan di belakang tuh ada kan? Iya. Nah yang hitam tuh. Sekarang tuh di depannya tuh dikasih beton. Jadi ditutup. Oh. Jadi karena privasi. Jadi Denzel tuh sempet sakit. Denzel tuh siapa? Itu ponakannya Rika tuh loh yang bocil. Oh. Yang jadi kakaknya Rika si Kak Berdi itu udah punya anak. Oh. Iya, itu namanya Denzel. Oh. Nah, si Denzel tuh pernah sakit terus. Mungkin mereka merasa sakitnya ada sesuatu enggak gitu loh kayak maksudnya ada yang non medis lah, Nah, jadi setelah itu mereka kayak doa terus kayak mereka dapat saran gitu dari mangku atau siapa gitu nggak tahu untuk karena rumah mereka tuh kan pintunya banyak, nah katanya kebanyakan pintunya jadi harus ditutup satu. Itu adiknya Rika itu sakit pas Rika ada di sana kan ponakannya, dan akhirnya sembuh dan juga. Akhirnya sembuh pas Rika ya, pergi. Iya penyakitnya bukan kebanyakan pintu, dia sering ditonjokin. Sekarang udah enggak tetap motor buat dia. Iya, jadi semuanya tuh kalau keluar tuh lewat depan gitu loh. Enggak lewat belakang. Aku udah lupa rumah Rika. Cuma 3 kali 4 kali terakhir. Kapan terakhir ke sana? 2018. Heeh. Enggak, 2018. Kan 2005 tahun. Aku masih ingat almost 8 years. Padahal kita kali ah. 8 years I'm here. Oh, here. Iya, emang kita semua 15. Di sini udah 8 years. Fucking 8 years. Why I'm stay here? Hai. Enak tau gue di Indonesia. Yeah, that's why. Tapi kalau kamu hidup di Jakarta, kamu that's why I'm hate here. Because it's so very easy. Fucking damn. Kenapa sih? Dia ngeluarin anak unik ya? Yeah. Yeah. Tapi kamu ngerasa flat-flat aja hidup pun di sini, Mbak? Ya. I need more tantangan, challenge. Kamu harus masukin timnas. Kamu akan menemukan banyak tantangan. Enggak. Apalagi kalau jadi staff. Tapi sebenarnya tujuan kehidupan ini adalah untuk kerja. Untuk mencari tantangan. Something that you say, I have it. Oh, ya? Di tempat kerjamu? Everywhere. Apaan? Di semua tempat kerjamu. Apaan? Apa dunia perkorporatan kayak gitu? Hah? Apa semua dunia perkorporatan kayak gitu? Di tempat cowok coba. Apaan? Kan dia gak korporat. Kamu korporat bukan? Aku yayasan. Orientasi mereka bukan money. Oh, berarti kamu kalau kerja di sana digaji gak? Gaji lah. Iya lah. Iya digaji, tapi kan visi-visi perusahaannya bukan buat untuk money. Beda sama perusahaan. Berarti yang... kamu sumbangin lagi gaji? Banyak, Bra. Yang emang maksudnya orang nyumbang duit dia untuk di... Kamu nyumbang gak? Nyumbang. Nah, dia tidak memulai sesuatu dari dirinya sendiri. Aku menyumbang knowledge. Oh, ya. Yeah. Yeah, it's more. Karena sumbang itu. Iya. Yeah. Oh. Cuman it's not about money. It's not about money. Bang bang. Bukan ya. Tapi nyanyi sama sih. Terus kenapa ke tempat kerjamu? Tempat kerjamu kenapa? Too much. Apa sih? Terlalu banyak apa? Too much apa ya? Terlalu sering lihat bule. Bukan. Kayak bukan real life lah. Maksudnya? Punya dongeng. Ya. Kayak liburan terus. Ya bagus. Kan enak kerja sambil liburan. Ya. Itu bukan kerjaan yang akan selalu ada. Akan ada masanya kayak COVID itu ada lagi. Iya sih. Dan kalau kita settle dengan di tempat yang kayak gitu, we akan mati sama sekali. Di perikanan aja. Ya, sesuatu yang bisa memproduksi hal yang nyata lah. Kayak petani nyata. Petani perikanan petani nyata. Minta lowongan ke Excel aja. Excel apa sih kesibukannya? Dia banyak. Freelance ya. Coba. Freelance apa dia? Aku, dia kemarin cerita aku lupa. Ada tuh dia sebutin dua ini, tapi aku lupa apa. Terus dia juga masih bolak-balik Lombok kan? Iya, iya kan? Iya. Jadi dia udah basisnya di Lombok sekarang. Pertama kali ya, Sorel. Orang basisnya di sana, di Sembalun lagi. Dari dulu itu kan? Dari Lombok itu kan? Apanya yang basisnya di Sembalun? Yang bau, yang cepat banget ya sebenarnya. Kalau taruh di basis itu. Bahaya. Basisnya tuh basis apa sih tadi? Basis ininya dia petani, iya di pertanian di Sembalun. Katanya sih kan itu dari kuliah kan? Kan kamu masih kontak-kontak sama dia kan? Kita membuat grup rahasia. Hai. Tapi berdua doang. Enggak. Ada Gung Adi juga ya? Ada Nanda. Grup rahasia dan berapa isi orangnya? 4. Aku tahu satu lagi siapa. Ngurah ya. Iya. Tapi Ngurah yang kena bully terus. Terus dia tetap mau bertahan di grup itu setelah dia dibully juga. Iya. Tapi enggak pernah muncul. Oh, tapi dia enggak pernah muncul Ngurah. Cuma dibully-bully doang. Adi. Ayo kita buat grup kan. Ya, grup kita udah terlalu banyak kalau jadinya ke sampah. Grup rahasia. Grup teman rahasia. Tapi bikin judul grupnya. Di tempatmu ada yang ini, ada yang selingkuh nggak? Belum sih. Enggak, kan kerja baru. Di tempat kerjamu dia belum diajak ini. Belum diajak ini. Di tempat kerjamu. Circle-circlean. Tapi ini tahu tempat kerja kakak. Aku udah tahu kok seluk-beluk yang gosip-gosip gitu. Cuma dua doang. Tempat gosip-gosip. Karena kamu yang menyebarkan nonce. Kenapa? Enggak. Saya tahu. Gosip-gosip tuh banyak cepet. Menyebar. Tahu enggak? Enggak. Jadi yang educatorku satu nih sama aku namanya Randa. Kan si Bang Randa ini. dia belum tahu kalau dulu si Mike ini adalah pacarnya Miss Vena. Sedangkan itu hal pertama yang aku tahu tentang perusahaan itu. Parah banget. Jadi? Aku sekarang kan yang waktu aku volunteer itu, waktu mereka nanam karang, aku ketemu sama mereka, aku langsung dikasih tahu sama si Ibu Pariyama tempat aku volunteer dulu. Oh, ya. Bu Pariyama yang di Nusa Dua itu. Dari bukan. Tadi Indra kita iya. Menyebut Ibu Pariyama. Yang ya. Kamu pas penelitian itu. Iya, Indra. Nah itu pertama kalinya aku tahu tentang role itu. Itulah ya, itu. Bedanya cewek dan cowok. Tapi Bu Pariyama tuh, Indra, kalau even kamu udah kenal sama dia, apapun gosip yang dia, bukan cuma gosip sih, apa aja pokoknya dia ceritain sama kamu, Indra. Apa aja? Langsung kalau kamu misalnya terbuka nih orangnya kayak aku langsung sama dia. Dia bisa langsung ceritain cowok yang dia suka ke kamu. Emang kayak gitu orangnya. Serius. Kamu enggak ketemu. Bu Pariyama. Kenapa Tere? Oh ini. Oh gitu. Iya. Sendirian ini? Apa? Bukan, nyusun piring. Oh, nyusun piring. Ini kan mangkok. Ya, kan yang juga makannya segini banyak. Ini kan mangkok. Apa anak? Kak Dion masih bareng? Kak Dion. Kamu belum tahu? Belum. Udah nikah? Udah nikah sama Kak Desi. Sama... Serius, udah nikah? Coba tebak siapa yang... Siapa yang... Kakak yang ketemu tadi? Enggak. Yang apa ini? Enggak apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang lock-in. Yang lock-out. Crossover. Crossover. Crossover itu siapa sih? Tahu. Siapa sih? Apa lock-in lock-out maksudnya? Dari tadi kita udah bercanda login lama, dia nggak tahu login lama apa. Pen, sekolah lagi. Login kamu tahu pacarnya Kak Dion? Tahu. Siapa namanya? Desi. Ya. Dia dari mana? Bali. Oh, nah. Bukan. Dari Jawa, dari Jawa. Banyuwangi dia. Tadi tunjukin. Terus, maksudnya login lokal apa? Dia apa? Orang apa dia? Siapa kak kalian sih? Aku ada, tapi cuma 8%. Hindu. Siapa? Ada sih. Orang pakai kerudung Hindu. Oh kerudung ya? Kapan pakai kerudung? Ada pakai kerudung. Ya dulu pakai gini dia. Ya. Oh, kerudung. Awal-awal. Kapan? Awal. Awal kerudung. Kapan? Aku pertama ketemu dia aja udah pakai kerudung. Tapi di IG-nya dia masih pakai kerudung. Oh gitu maksudnya. Aku nggak pernah lihat dia pakai kerudung tau sekalipun. Sekalipun hanya sekali. Luar aja fotonya ke bawah. Terus gimana dia cara? Itu siapa anjir? Radio. Oh nanya sih yo. Panggil. Ini dong foto prewed. Oh iya foto prewed. Ada. Ya, itu siapa? Ini punya Kak Desi. Itu siapa dia? Bukan Dion apa? Ya itu coba tebak. Foto Dion. Kak Dion ikut Kak Desi. Fix. Gak tau. Karena Kak Dion waktu nikah kada sih kalau pakai hijab ya. Ada juga kok orang yang nikah pakai hijab. Iya. Foto prewednya tuh. Prewednya Bali. Siapa yang siapa tuh? Siapa ikut siapa tuh? Bali apa? Bali modern. Sentuhan Bali. Iya. Karena aku bilang Bali. Sesuatu yang baru di perusahaan ini. Sekarang tiap pagi kita itu kan tiap pagi setelah meeting. No, setelah meeting kita akan berdoa bersama. Semoga. Nah, dia tuh anak baik-baik dulu. Sekarang? Aku tahu. Kamu kenal dulu enggak? Kenal.